Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ilwalku, maka Titikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ilwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Kristus, dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Efesus pasal yang ke-6. Pasal yang terakhir, ya tentu ini adalah sambungan dari pasal 5. Pasal 5, mulai dari ayat 22, Paulus menyinggung masalah rumah tangga. Ini pemenggalan pasal-pasal ini dilakukan oleh Robert Estienne atau Stephanus tahun 1500-an. Sesudah reformasi. Jadi ya, pemenggalannya mestinya ini pasal 22 pasal 5 itu satu grup dengan pasal 6 ayat 1 hingga 9, yaitu mengenai masalah keluarga dan masalah karyawan sebenarnya. Karena di pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33 itu berbicara tentang hubungan suami istri, bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Ini aturan selagi masih ada masalah suami istri, selagi masih ada yang namanya suami istri di muka bumi ini, itu harus berlaku. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dan suami mengasihi istri. Ada teolog yang menafsirkan ini, katanya ini adalah pengaruh ini tradisi orang Yahudi. Nah, ya ini masalah. Ketika Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan menikahkan mereka menjadi suami istri, dan berlakulah ketetapan ini, yaitu istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Wanita tidak perlu merasa dirinya itu sepertinya diabaikan oleh Tuhan. Tidak, ya. Tuhan memerintahkan laki-laki untuk mengasihinya, ya. Jadi betapa Tuhan sayang kepada wanita, di mana Tuhan memerintahkan laki-laki untuk mengasihi wanita. Jadi ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif. Dan hukum yang bersamaan dengan ini, artinya yang harmonis dengan ini, itu adalah bahwa wanita tidak berkhotbah di dalam kebaktian umum di gereja dan tidak menjadi gembala. Ya, karena akan bertentangan jikalau di rumah mereka harus tunduk kepada suami, masakan sampai di gereja dalam kebaktian, lalu mereka mengkhotbahi suaminya dan suami-suami orang lain gitu ya. Dan ya, itu akan bertentangan sekali gitu. Dan kita tahu bahwa gereja yang benar ya tidak melakukan itu, kecuali gereja yang sudah liberal dan atau gereja yang pemimpinnya tidak mau, atau anggota jemaatnya bahkan ya tidak mau mentaati ketetapan firman Tuhan. Nah, kita lihat ya, di pasal 6 ini Rasul Paulus menyinggung hal yang satu paket sebenarnya. Di sini kalau sudah mengatur masalah suami istri, sekarang mengatur masalah anak dan orang tua. Ya, hai anak-anak, katanya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, anak-anak harus taat kepada orang tua, ya, karena orang tua mengasihi anak. Orang tua tidak perlu lagi diperintahkan untuk mengasihi anaknya, ya, karena itu sudah merupakan naluri, ya, naluri. Orang tua mengasihi anak itu naluri, kecuali yang terjadi penyimpangan, ya, ada sakit jiwa gitu ya, atau dan lain sebagainya. Karena orang tua mengasihi anak itu sudah merupakan sifat kemanusiaan, sifat kemanusiaan, ya. Jadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, ya. itu yang patut, itu yang wajar ya, itu yang lumrah gitu ya, itu yang ya sebagaimana mestinya katanya ya, di sini kan karena haruslah demikian ya. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, mengapa ada taat dan ada hormat ya? Taatilah orang tuamu karena haruslah hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Orang bertanya kepada saya ya, kapan taat dan kapan hormat? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika seorang anak masih di bawah umur ya, maka berlakulah taat ya. Anda taat kepada orang tua kalau Anda masih di bawah umur ya. Orang tua berkata begini, begini, begitu, begitu ya. Taat kepada orang tua ya. Dan setelah seorang menjadi dewasa ya, apalagi ya toh setelah berumur ya, kalau di Indonesia ini di atas 17 tahun, kalau di Amerika itu 18 tahun dianggap dewasa, dianggap sudah bertanggung jawab di depan hukum gitu ya. Maka berlakulah hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Ya tentu ya, orang tua kalau anaknya sudah besar, apalagi sudah menikah, punya keluarganya sendiri ya, ya tidak diperintah begini perintah begitu, semuanya harus taat. Tetapi berlakulah hormat kepada orang tuamu ya. Hormat orang tua katanya ya. Jadi bagaimanapun juga ya, ini firman Tuhan katanya. Katanya ini adalah suatu perintah yang penting ya. Suatu perintah ya, perintah dari Tuhan ya. Seperti yang nyata dari janji ini. Jadi perintah ini kalau ditaati itu ada upah, ada janji ya, ada janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, dengar baik-baik ya, supaya kamu berbahagia ya. Anak yang berbahagia adalah anak yang taat kepada orang tua. Kalau anak tidak taat kepada orang tua, ya katakanlah umur 10, 11, 12 begitu, ini anak pasti tidak bahagia. Karena begini, dia tidak menundukkan kehendaknya pada kehendak orang tua. Jadi dia akan ingin itu dan dilarang, ingin ini dan dilarang. Bahagia tentu, ya. Tetapi jika dia menundukkan keinginannya, kehendaknya pada keinginan orang tua, ya dia akan berbahagia karena pada umur segitu ya dia tidak perlu ingin ini, ingin itu, terlalu banyak yang dia inginkan yang mungkin ya pertimbangan orang tua dia belum boleh memiliki itu ya. Tetapi dia ingin memiliki itu, ingin memiliki ini, ya tentu ya dia jadi tidak bahagia ya. Anak yang tidak taat kepada orang tua ya biasanya tidak bahagia. Tapi anak yang baik, yang taat, bahkan menundukkan ya kehendaknya kepada kehendak orang tua, itu anak yang berbahagia ya, anak yang berbahagia. Dan di sini dengan dan panjang umurmu di bumi, panjang umurmu di bumi ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang ingin hidup umur panjang ya. Bahkan Kaisar Cina pernah menyuruh orang pergi cari obat supaya tidak mati ya. Dia tidak tahu bahwa di dalam Alkitab firman Tuhan ada perintah yang mengandung janji upah orang itu akan panjang umur di bumi katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau panjang umur di bumi ya, taati dan hormatilah orang tuamu. Ya, hormati orang tuamu, maka upahnya adalah panjang umurmu di bumi katanya. Dan kamu katanya, bapak-bapak ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu ya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya. Mengapa diperintahkan kepada bapak-bapak tidak ibu-ibu ya toh? Karena di sini inilah Alkitab itu harmonis dan Alkitab itu dia satu paket ya, dan kebenarannya itu tidak saling bertentangan. Karena yang mengendalikan rumah tangga itu bapak ya. Karena yang memimpin, yang menjadi pimpinan di dalam rumah tangga itu bapak ya. Oleh sebab itu kalau bapak ya yang mengatur atau yang mengendalikan rumah itu, dia tidak menyakiti hati anak-anak, tidak membangkitkan amarah dalam anak-anak ya. Ibu-ibu harus ikut selaras dengan ini kepemimpinan ayah Ya, dia harus selaras dengan kepemimpinan ayah, ya, karena di perikop sebelumnya di atas sudah dituliskan, hai istri tunduklah kepada suamimu, ya. Jadi istri tunduk kepada suami, dan istri tidak melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh suaminya, ya, tidak disetujui oleh suaminya. Jadi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membahas Alkitab demikian, maka kita akan melihat bahwa pada zaman sekarang di abad modern ini sudah ada banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Kalau perintah itu dalam satu paket, kalau terjadi penyimpangan di satu bagiannya, ya itu akan mempengaruhi bagian yang lain-lainnya gitu. Ya. Oleh sebab itu, ya, di sini diperintahkan kepada bapak-bapak, ya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Betul, ya. Jangan bangkitkan amarah. Artinya, ya, jadilah bapak yang penuh kasih, ya, dan memberi perintah dengan penuh kasih, melarang dengan penuh kasih, ya, dan ya bahkan ya memarah, menegur, ya, memberi hajaran dengan penuh kasih. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang Tuhan inginkan, ya, dari bapak-bapak di muka bumi ini, ya, bukannya yang menimbulkan amarah di dalam hati anak itu, ya, misalnya, ya, bapak yang tidak bijaksana, ya, toh kalau terjadi misalnya pertengkaran di antara anak-anak, ya, belum jelas siapa yang salah, sudah ditempeleng dulu gitu, ya, toh habis ditempeleng baru ketahuan, oh sebenarnya bukan dia yang salah tapi yang satunya. Nah, bagaimana bisa menghapusnya lagi, ya, toh? Ya, kalau cuma ditulis di kertas ya tinggal dihapus, tapi kalau ditempeleng kan bagaimana menghapusnya lagi gitu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali ya terjadi hal-hal yang demikian, ya. Ada orang tua yang menghukum anaknya dengan tidak penuh kasih, ya, sehingga memukulnya itu seperti mau membunuhnya gitu, ya. Ingat, ya, kalau kita menghukum dengan penuh kasih itu kita tidak melakukannya dengan kegeraman gitu, ya, tetapi kita melakukannya dengan penuh kasih. Jadi di sini katanya, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka, ya, didiklah mereka. Nah, ini kata, ya, tidak membangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka. Ya, mendidik mereka. Ya, jadi bagaimana mendidik mereka dengan tidak membangkitkan amarah? Ya, seorang anak dihukum harus jelas dia salah apa. Ya, dia salah apa. Dan biasanya kalau orang tua mengasihi anaknya, ya, anak harus taat kepada orang tua yang mengasihinya. Ya, orang tua yang mengasihi anaknya tidak perlu, ya, sampai perlu memukulnya sampai babak belur gitu, ya. Tidak perlu, ya. Ya, cukup dikasih tahu, ya, kamu disayangkan, ya. Nah, kalau tahu disayang, maka ya taatlah, ya. Dengarlah karena kamu disayang, ya, you know? Jadi tundukkanlah mereka dengan kasih kita. Katanya di sini, ya. Jadi anak-anak, ya, didiklah mereka. Mereka perlu dididik, ya. Ya, kalau mereka menyimpang dari yang sepatutnya, ya memang perlu ditegur, ya. Mungkin lebih keras dari ditegur, ya, perlu didisiplinkan, ya, dihukum, ya. Tetapi, ya, sekali lagi, itu semuanya dilandaskan atas dasar kasih, ya, mengasihinya, mendidiknya supaya dia menjadi anak yang, ya, baik di kemudian hari, menjadi anak yang bisa berdikari, menjadi anak yang betul-betul, ya, makin hari makin hari makin ini mampu, ya, menghadapi dunia ini, ya. Itu orang tua bertanggung jawab untuk mendidik mereka, ya, mendidik anak, ya. Banyak orang, ya, pintar melahirkan anak tetapi tidak bisa mendidik anak, ya. Bahkan, ya, bahkan ada banyak anak hamba Tuhan memalukan, ya, memalukan. Padahal, ya, di dalam 1 Timotius, ya, kalau seorang hamba Tuhan, kalau anaknya itu tidak mempunyai kesaksian yang baik, ya, orang tuanya tidak patut, ya, tidak layak menjadi gembala, ya, tidak patut melayani Tuhan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab itu ada dua hanya ada dua, yaitu istri dan anak, ya, yang mempengaruhi pelayanan seseorang, ya. Kalau istrinya tidak beres, ya, maka suaminya dituntut tanggung jawabnya. Kalau anaknya tidak beres, maka bapaknya dituntut tanggung jawabnya. Jadi seseorang tidak boleh dinilai atau dihakimi pelayanannya, ya, karena omnya, katakanlah omnya itu pemabuk, gitu, karena tantenya itu penjudi, itu enggak, itu enggak ada hubungan, ya. Tetapi yang ada hubungan itu adalah istri dan anak-anaknya, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hamba Tuhan betapa perlunya, ya, betapa perlunya itu mendisiplinkan anak-anaknya. Tentu didisiplinkan dengan penuh kasih, dan buahnya bisa dilihat, ya. Hamba Tuhan yang mengasuh anaknya dengan baik, ya, mendidik mereka, hasilnya akan terlihat dengan baik, ya. Mereka akan terpanggil juga untuk melayani Tuhan, ya, karena melihat contoh yang baik, gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian ayat 5 dikatakan, "Hai hamba, hatilah Tuhanmu." Oh, kalau di sini zaman ini tidak ada hamba, ini karyawan-karyawan, gitu, ya. "Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, ya, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus," gitu. Jadi taat, ya, sebagai seorang karyawan. Kalau nggak mau taat lagi, ya keluar aja, gitu, gitu. Nah, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi jangan munafik, gitu, ya. Taat di depan, baru dia balik belakang saja sudah mencibirnya atau bagaimana. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi, ya, taat kepada Tuhan seperti, ya, kepada Kristus, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, kalau Anda menjadi karyawan, Anda menjadi bawahan, ya, oh, usahakan dirimu taat dengan tulus, ya, supaya hati nurani kita bersih. Jadi jangan munafik, jangan hanya di mukanya saja, gitu, ya, tetapi dengan tulus hati, gitu. Nah, kamu tahu, katanya, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang-orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tentu ini dalam lingkup, ya, sama-sama, baik karyawan atau hamba itu juga di dalam Tuhan, tuannya di dalam Tuhan, ya toh. Nah, tetapi kalau, ya, tidak di dalam Tuhan, ya, itu bukan menerima balasannya dari Tuhan secara negatif, ya, you know, secara negatif. Dan katanya, kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang dan jauhkanlah ancaman, ya. Jadi jangan ngancam-ngancamnya sedikit-sedikit, ya, pecat kamu, ya, gitu, ya. Jangan begitu, ya. Kok orang jadi bekerjanya tidak tenang, ya kan? Mau dipecat melulu, gitu, you know. Nah, janganlah, katanya, ini, ya, jangan mengancam, ya, jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Jadi Tuhan, sama-sama sudah percaya Tuhan, ya, biar hamba, biar Tuhan, ya, sama-sama nanti akan menghadap Tuhan, ya, sama-sama nanti akan mempertanggungjawabkan, ya, hidup kita dan semua yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau kita lihat di sini, ya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus mengatur hubungan suami istri, ya, yang benar, ya, di hadapan Tuhan, mengatur, ya, masalah anak dan orang tua, ya, anak taat kepada orang tua tidak menyakiti hati anak, ya, dan juga mengatur bahkan karyawan dengan Tuhan. Kalau Anda adalah orang Kristen, Anda punya karyawan, ya, toh, nah, janganlah ngancam-ngancam mereka, perlakukan mereka dengan baik. Dan jikalau Anda adalah seorang karyawan, ya, mempunyai tuan, ya, seorang Kristen, jangan mentang-mentang dia saudara kita lalu Anda boleh seenaknya. Ingatlah, ya, di sini dikatakan bahwa tunduklah kepada mereka. Nah, bukan hanya di depan saja, tetapi dengan tulus hati, itu berarti di depan mereka maupun di belakang mereka kita melakukan hal yang demikian. Nah, ini satu keadaan, ya, keadaan society, keadaan masyarakat, yang baik yang Tuhan ingin ya di muka bumi ini. Jadi ada keluarga yang baik dan ada hubungan pekerja dengan Tuhan yang baik, maka segalanya akan berjalan dengan sebaik mungkin. Keadaannya akan tercipta sebaik mungkin kalau berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita sampai di ayat yang ke-10 ya, ayat 10. Akhirnya kata Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oh ya, ya. Kesimpulannya kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Kita harus tangguh. Ya, ketangguhan orang Kristen di dalam Tuhan itu pertama-tama dilandaskan atas keluarga yang baik, yang harmonis. Ya. Nah, kalau keluarganya berantakan, ya bagaimana bisa tangguh? Bagaimana bisa bersaksi? Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa khotbah dengan baik? Kalau tadi mau berangkat saja baru bertengkar sama istrinya, gitu. Anak-anaknya berantakan, misalnya. Oh, tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan dengan fondasi rumah tangga yang baik. Ya, dengan segala sesuatu yang tertata dengan rapi sesuai dengan aturan. Nah, rumah tangga yang baik harus ada aturannya, yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak taat kepada orang tua, hormat pada orang tua, dan orang tua mengasihi, ya, tidak membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Nah, kalau jalan sesuai dengan aturan Tuhan ini, ya, jalan dengan sesuai dengan aturan Tuhan, maka ya kita tahu bahwa akan menghasilkan satu landasan rumah tangga yang kokoh kuat. Dan dengan demikian, ya, kita akan kuat di dalam Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kemudian katanya, sudah itu kita harus menyadari bahwa kita ini ada di dalam peperangan rohani dengan baik-baik, bukan peperangan jasmani, ya. Hati-hati, ya, kita peperangan rohani. Nah, oleh sebab itu di ayat yang ke-11 di sini dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah atau nyandanglah, sandanglah, ya. Ini peralatan perang rohani, ya. Ini disebut perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, iblis itu tidak datang terang-terangan, ya. Iblis itu datang dengan tipu muslihat, ya. Iblis itu pintar menipu. Yang namanya tipu muslihat, ya, itu adalah memperdaya orang. Orangnya bingung, ya toh, akhirnya loh kok, ya enggak, kok ketipu gitu loh. Jadi begini, ya, banyak orang yang kena tipu, kena hipnotis, ya toh, setelah uangnya habis diambil baru dia sadar, lah iya tadi ketipu gitu, ya, tipu muslihat gitu, ya toh. Nah, tipu muslihat itu apa? Tipu muslihat itu bisa terjadi kalau pikiran kita itu dikendalikan, ya. Pikiran kita itu dikendalikan. Artinya kalau kita tidak memakai akal sehat kita dengan baik, gitulah, kita akan masuk dalam tipu muslihat iblis. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dulu waktu saya masih anak muda, ya, saya pernah ikut satu, ya, gereja gitu, ya, ada datang itu pengajar dari tempat lain ke gereja saya. Didoakan dengan ini tangan ditaruh di kepala itu, ya, dipukul-pukul lagi kepala saya waktu itu. Kemudian dia katakan, kosongkan pikiran. Bagaimana pikiran bisa dikosongkan? Kalau sampai lupa nama kita siapa, itu pikiran sudah kosong namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kosongkan pikiran. Nah, salah satu ciri khas tipu muslihat iblis adalah mengendalikan pikiran orang, ya, mengendalikan. Kita harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Padahal, ya, ini firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita siuman terus, ya, supaya kita alert, ya, supaya kita siap sedia kalau seperti orang jaga malam itu artinya bangun terus gitu, dalam kondisi bangun terus ya, alert ya, bahasa Inggris bilang alert terus ya, jadi bangun terus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hati-hati ya, hati-hati, kita harus bangun terus, kondisi kita harus kondisi bangun terus ya. Jangan sampai kita ini masuk dalam perangkap tipu muslihat iblis ya. Nah, oleh sebab itu saya selalu berkata kepada pendengar sekalian ya, bahwa pengajaran yang benar yang dari Tuhan ya adalah yang sesuai dengan Alkitab, ada landasan ayat Alkitabnya, plus ya tidak bertentangan dengan akal sehat ya. Jadi pengajaran dari Tuhan tidak bertentangan dengan akal sehat ya. Tuhan yang menciptakan akal sehat kita, Tuhan yang menciptakan otak kita. Nah, Tuhan yang sama itu jugalah yang berfirman melalui Alkitab. Nah, itulah sebabnya ya, jalannya otak kita itu selaras dengan ayat-ayat Alkitab. Oleh sebab itu yang benar itu adalah yang masuk akal ya, yang masuk akal. Nah, itulah sebabnya kita harus berpikir sedemikian rupa, kita harus menjalankan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, otak kita bukan diberikan iblis. Iblis enggak kasih kita apa-apa yang baik gitu ya. Otak kita dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau otak kita dijalankan dengan benar gitu ya, dengan benar, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan, terutama dijalankan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Oke, di sini kita kata ayat 12 katanya, karena perjuangan kita ya, hati-hati terhadap tipu muslihat iblis, kenakan perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging ya. Kita bukan melawan darah dan daging, kita bukan melawan secara fisik. Ah, itulah maksudnya. Jadi kita tidak melawan secara fisik, peperangan kita bukan peperangan fisik katanya, tetapi ya peperangan kita itu adalah melawan pemerintah-pemerintah yang melarang orang untuk berpikir bebas ya, pemerintah-pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, pemerintah yang melarang orang percaya kepada sesuatu ya, pemerintah yang ya pemerintah otoriter ya, rata-rata pemerintah otoriter itu tidak mengizinkan, tidak membiarkan orang melaksanakan apa yang dipikirnya baik gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal iman ya, dalam hal iman seharusnya pemerintah di dunia ini ya, tidak boleh ya, tidak boleh melarang orang ya. Karena apa? Karena dalam hal iman itu adalah kebebasan berpikir ya. Karena ada kebebasan berpikir, ada kebebasan beriman gitu ya. Nah, di depan saya ini ada air aqua nih. Ada air aqua ya. Ini saya minum dulu. Ini ada air aqua ya. Nah, kalau saya sebodoh itu, saya mau menyembah air aqua ini sebagai Tuhan ya. Allah, saya menyembah ini air aqua. Ini kan urusan saya sendiri ya. Enggak ada urusan sama tetangga saya, enggak ada urusan dengan siapa-siapa yang lain gitu ya toh. Ya paling orang boleh berkata bodoh ya dia ya. Kok bodoh ya? Kok dia menyembah air aqua ya? Nah, gitu ya. Tetapi tidak ada orang boleh tangkap saya karena saya menyembah aqua gitu. Itu urusan saya gitu loh ya. Lalu misalnya saya mengajak orang, mari Anda sekalian ikut sama-sama saya menyembah aqua gitu ya toh, menyembah air aqua ini ya. Dan kalau ada orang yang cukup bodoh mau ikut saya, ya apa boleh buat, dia memang cukup bodoh mau ikut saya gitu misalnya gitu ya toh. Dan juga tidak ada orang lain yang boleh tangkap saya ya, karena saya mengajak orang lain menyembah aqua gitu. Nah, kalau saya mulai lempar orang pakai air aqua ini, ah itu boleh tangkap saya gitu. Tangkap saya bukan karena masalah nyembah aqua, tapi masalah saya melempar orang pakai ini ya, ini botol air aqua ini. Ah, itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam bernegara ya, tugas negara itu menjaga hubungan antar manusia supaya satu rakyat ya, tidak satu rakyat supaya tidak mengganggu rakyat yang lain gitu ya. Satu masyarakat tidak mengganggu masyarakat yang lainnya. Kalau ada orang tengah malam masih nyalakan itu tip dengan kenceng ya toh. Ya pernah itu ya toh. Oh, joget di jalanan nyanyi itu pakai nyanyi pakai tip kenceng-kenceng. Ya orang lain di situ mau marah, mereka malah galakkan dia gitu ya toh, mau pukul orang gitu. Nah, macam begini ya. Nah, kalau kita ini ya ada pernah itu ya, itu bengkel di dekat rumah saya itu, bayangkan saking dia mau irit ya, dia siang hari dia mau memperbaiki pagarnya, dia mau perbaiki pagarnya itu bengkel itu ya. Dia mau perbaiki pagarnya. Dia bukan melakukannya siang hari, karena siang hari dia mau cari duit, jadi bengkelnya enggak mau tutup dan dia lakukannya malam hari loh. Dia lakukannya mulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Dia pikir tetangga semuanya enggak usah tidur gitu loh. Ini hanya bisa terjadi di Indonesia ini. Saya bingung ya toh. Apa saya mesti keluar ya toh? Saya semalaman enggak bisa tidur ya. Apa saya mesti keluar itu tegur sama tukangnya? Kan kita berurusan dengan tukang, nanti jadi berabeg ya enggak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ada lagi ya toh, kalau kita piara anjing atau apa segala macamnya tuh, kita harus pastikan anjing kita itu bukannya diikat lalu dia nangis semalaman gitu, lalu tetangga nggak bisa tidur gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya tuh. Nah, pemerintah itu mengatur hubungan antar satu orang dengan orang yang lain. Jangan mengatur antar manusia dengan Tuhannya gitu. Ya, kalau kita mau menyembah Tuhan dengan prinsip kita, kepercayaan kita sendiri, itu adalah hak asasi manusia. Nah, tetapi hubungan antar manusia dengan yang lain, kita boleh ada hak asasi, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Nah, di sini katanya melawan apa? Melawan penguasa-penguasa ya, penguasa-penguasa. Wah, ya penguasa-penguasa itu ya pada zaman Rasul Paulus tulis ini ya, itu menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan. Wah, jadi makanya jadi masalah gitu dengan orang Kristen waktu itu, karena orang Kristen tentu enggak mau menyembah manusia sebagai Tuhan. Katanya melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan penghulu dunia yang gelap ya. Wow, itu maksudnya itu adalah roh-roh kegelapan itu ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Wah, roh-roh jahat di udara ya. Di udara di sana. Orang-orang pernah orang tanya kepada saya, Pak Suwento, dia Dr. Leo ya tuh. Apakah Anda, bagaimana pendapat Anda tentang UFO itu ya? Unidentified flying object itu ya, UFO ya. Nah, saya bilang bisa saja itu anak buahnya Lucifer lalu bikin formasi di udara gitu ya. Karena apa? Ya karena ini ya, mereka itu adalah penguasa-penguasa udara ya. Roro jahat yang di udara. Ya, bayangkan itu ya. Roro jahat di udara. Nah, itu yang kita lawan. Kita lawan dengan apa? Katanya. Sebab itu, nah ini ayat dari GITS ini, Grafe International Theological Seminary. Ini ayatnya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Anda masuk GITS, itu artinya Anda dipersiapkan, diberikan perlengkapan senjata Allah. Dan Anda harus mengambilnya ya sebanyak mungkin ya, yang bisa Anda pakai seefektif mungkin. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan ya. Kalau tidak memiliki senjata, bagaimana mau lawan gitu ya toh, pada hari yang jahat itu, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, yang penting di sini adalah tetap berdiri ya, bukannya roboh gitu, tetapi tetap berdiri ya, mengadakan perlawanan. Dan Anda sudah mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, Anda masuk sekolah teologi, itu adalah dalam sebuah proses mengambil perlengkapan senjata. Mengapa GITS mengambil ayat ini sebagai ayat GITS ya, yang menjadi penuntun semua mahasiswa? Karena Anda masuk sekolah teologi, Anda dalam sebuah proses memperlengkapi diri Anda dengan perlengkapan senjata ya, mengadakan supaya Anda dapat mengadakan perlawanan ya, perlawanan pada hari yang jahat itu ya. Oh ya, makin hari kita menghadapi hari yang makin jahat ya, karena dosa semakin merajalela dan dosa semakin legal gitu ya. Dahulu kala semua orang tahu bahwa homoseks itu dosa, dan sekarang makin hari makin dilegalkan. Dan kalau di negara, banyak negara sekarang di Kanada, terutama Kanada paling parah itu ya, Kanada ya, kalau orang kalau khotbah mengecam homoseks bisa didenda ya, bahkan di penjara. Jadi sekarang melawan itu ya, hari-hari yang jahat ini ya, dan tetap berdiri ya, tetap berdiri ya, itu dia menang, artinya tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan ya segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu, kondisinya tetap berdiri. Nah inilah ya. Jadi Anda mau masuk sekolah teologi ya, saya katakan Grafe lah sekolah yang Anda harus 7 itu ya, karena disinilah Anda diberikan perlengkapan senjata Allah ya, Anda diberikan perlengkapan senjata Allah, dan ketika Anda masuk sekolah teologi, Anda dalam proses mengambil atau menyiapkan persenjataan Allah untuk menghadapi hari-hari yang jahat dalam peperangan, dan Anda tetap berdiri ya sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ayat 14. Nah, jadi berdirilah tegap ya, berdirilah tegap ya, jangan loyo ya toh. Nah, kalau Anda tahu dalam proses belajar kungfu ya, itu pasang kuda-kuda itu nomor satu yang dipelajari. Jadi berdirilah tegap ya, berdiri di atas kebenaran ya, berdiri tegap di atas kebenaran, itulah semboyan grafe ya toh. Kita bukan back to the Bible, hari ini mau back to the Bible, besok mau back to the Bible, jadi memang enggak pernah nyampe di Bible gitu ya. Karena tiap hari masih mau back to the Bible, belum pernah sampai kepada Bible. Tetapi kita tidak, kita berdiri tegap di atas kebenaran firman Tuhan ya. Jadi berdirilah tegap ya toh. Jangan loyo-loyo ya. Jangan ini sempoyongan gitu. Tetapi berdirilah tegap ya toh. Itulah sebabnya kita berdiri tegap di atas kebenaran, dan kita kumandangkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan Alkitab ya. Oh, ada orang yang marah, tersinggung segala macam, minta maaf ya toh, karena ini kebenaran. Kami berdiri tegap di atas kebenaran. Nah, kemudian ada dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran ya toh. Jadi badan kita itu dibungkus oleh kebenaran. Ikat pinggang itu kan melilit kita seluruh badan ya toh, seluruhnya. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kebenaran ini ikat pinggang ya, ikat pinggang dililit ya. Jadi kita dililit oleh kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam sekolah teologi ya, GITS ini ya, Grafe International Theological Seminary, Anda disiapkan bagi Anda ini ikat pinggang kebenaran. Jadi supaya Anda dibungkus oleh kebenaran. Oleh sebab itulah ya, Anda dililit oleh kebenaran. Oleh sebab itulah maka ya, Anda diberikan pengajaran supaya di seluruh badan Anda dililit oleh kebenaran ya. Jadi berikat pinggangkan kebenaran ya. Jadi betul ya, Anda harus memiliki kebenaran, Anda harus mengerti doktrin dengan baik, barulah Anda bisa berperang secara rohani. Berbaju jirakan keadilan. Baju jira itu kalau zaman dulu itu baju jira, kalau sekarang itu rompi anti peluru gitulah ya. Itu berbaju jirakan keadilan ya. Jadi untuk memiliki karakter ya, karakter yang adil ya. Oh, tentu bukan masalah keadilan saja, tetapi semua karakter yang kudus ya. Kita harus miliki karakter yang kudus ya toh, seorang pelayan Tuhan ya, seorang murid Tuhan ya, harus memiliki karakter yang kudus ya, untuk ini ya, untuk bertahan. Kalau Anda tidak memiliki karakter yang kudus, Anda akan ditembak oleh iblis dan Anda akan tembus ya ke ini dada Anda. Oleh sebab itu berbaju jirakan keadilan ya. Kemudian kakimu ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi sepatu yang dipakai ini adalah sepatu yang mereknya kerelaan memberitakan Injil ya. Jadi setelah pakai sepatu ini ya, Anda akan makin giat memberitakan Injil ya. Nah, sepatu ini artinya sesuatu yang dipakai untuk jalan ke sana kemari ya toh. Anda harus giat ya, giat memberitakan Injil, memakai sepatu rela pemberitaan Injil ya, memakai sepatu yang membuat kita giat memberitakan Injil. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, dikasih apa ya? Ini ya, mempersiapkan senjata apa? Ikat pinggangnya ya. Nomor satu, berdiri tegap dulu, berdiri tegap di atas kebenaran, kemudian berikat pinggangkan kebenaran ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kemudian kakinya ya mengenakan kasut ya, yang kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi giat, ya, giat memberitakan Injil. Nah, memakai sepatu, giat jalan ke sana kemari, memberitakan Injil, pergi ke sana, pergi kemari, ya, memberitakan Injil. Katanya di sini ayat 16, ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, yaitu perisai, ya, lembing, ya, apa ini, menangkis, ya, menangkis, ya, menangkis dengan perisai iman. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir zaman ini serangan luar biasa, ya, serangan luar biasa. Katanya ini Da Vinci Code, ya, Maria, Tuhan Yesus menikah dengan Maria, ada buku yang kata Tuhan Yesus pergi ke India, ada sekarang ada heboh-heboh lagi ditemukan kubur Yesus segala macam. Semuanya itu kita harus tangkis dengan perisai iman. Mengapa? Ya, Tuhan Yesus sudah memilih 12 orang murid yang mengikuti dia, ya, yang menyaksikan semua yang dia perbuat, menyaksikan semua yang dia lakukan, sampai dia mati, dia bangkit bertemu dengan mereka, dan mereka menyaksikan dia kembali naik ke surga di depan mata mereka. Jadi Yesus Kristus bukan hilang tanpa jejak, enggak tahu di mana. Mereka menyaksikan dia naik ke surga, ya, di depan mata mereka dia naik ke surga. Sehingga, ya, murid-murid itu adalah saksi, saksi. Dan mereka menuliskan 4 Injil, ya, mereka menuliskan 4 Injil, dan kesaksian mereka inilah yang harus kita percaya. Yang lain jangan dipercaya, ya. Itu ocehan si Don Brown itu jangan dipercaya. Bodoh sekali kita percaya sama mereka, ya. Ditemukan kubur Yesus, katanya keluarga Yesus. Nah, zaman itu banyak orang yang namanya Yesus, ya. Banyak orang yang namanya Yusuf, banyak orang yang namanya Yakobus, banyak sekali, ya. Itu nama populer gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada waktu Petrus pergi ke kuburnya, enggak lihat tubuhnya atau tulangnya apa, dan kemudian mereka menyaksikan dia naik ke sorga. Dan 12 orang murid inilah yang Tuhan tetapkan sebagai kesaksian otentik, ya, kesaksian yang mempunyai otoritas, dan Tuhan lengkapkan mereka dengan kuasa, ya, dengan mujizat, ya, supaya kita percaya dengan semua yang mereka katakan. Jangan percaya kepada yang lain-lain yang ngaco-ngaco itu. Nah, kita tangkis dengan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dari Don Brown, ya, dari banyak saintis yang ngaco, ya, toh. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, ketopong keselamatan itu helm keselamatan, ya. Kalau Anda belum selamat, belum punya helm, ya. Kalau Anda sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sudah punya helm keselamatan, ya. Dan katanya pedang roh ialah firman Tuhan. Ah, kita punya buletin pedang roh, ya. Pedang roh itu adalah firman Tuhan, ya. Ingat, pedang roh itu firman Tuhan, ya. Itu dipakai untuk ini menusuk, ya. Firman Tuhan itu menusuk, ya, bukan saya yang menusuk, firman Tuhannya yang menusuk, gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah dengan berdoalah setiap waktu, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau berdoa dengan suara setiap waktu, komat kamit, nanti orang sangka kita sakit jiwa, gitu, ya. Tetapi berdoa di dalam roh artinya dengan hati kita, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan, ya, permohonan yang tak putus-putus. Khususnya kita bisa berdoa setiap saat kita lihat apa kita di dalam hati kita berdoa, sehingga tak putus-putusnya, ya, untuk segala orang kudus, berdoa untuk sama-sama saudara kita seiman, ya. Orang kudus itu artinya orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, juga untuk aku, kata Rasul Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, ya. Jadi berdoa kepada untuk Rasul Paulus supaya setiap kali dia ngomong, ya, toh, perkataan yang benar keluar dari mulutnya. Dan pendengar sekalian, silakan berdoa untuk saya juga supaya tetap, ya, memberitakan Injil dengan tegas, dan semua setiap kali membuka mulut, ya, itu menyampaikan kebenaran, ya. Dan kita lihat di sini, ya, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Rasul Paulus tulis ini lagi sedang dipenjara, ya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, berdoalah supaya pelayan-pelayan Tuhan, ya, berani memberitakan Injil dengan tegas, ya, tanpa kompromi sedikit pun. Nah, ini penting sekali, ya. Kita perlu doakan itu, memperoleh perlengkapan senjata Allah untuk diri kita pakai, dan kita berdoa untuk sama-sama pasukan gitu, ya, toh. Berdoa supaya kita semua, ya, satu dengan yang lain terjalin dengan baik gitu di dalam doa. Ayat 21 sampai 24, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hak hal ikualku, ya. Maka Tikikus, ya, Tikikuslah yang membawa surat ini, ya. Saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Rasul Paulus bilang, nanti Tikikus yang bawa surat ini, kalau kalian mau tanya segala sesuatu tentang keadaan saya di penjara, ya toh, makan apa enggak dan lain sebagainya, Tikikus bisa kasih tahu, ya toh, kasih tahu kalian. Dia datang, dia menjelaskan kepada kalian segala sesuatu hal ihwal tentang aku di sini. Dengan maksud inilah ya aku suruh kepadamu, ya, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu, ya. Jadi biarlah Tikikus memberitahukan keadaan kami di sini dan kalian bisa terhibur, ya toh, bahwa ya sekalipun saya dipenjarakan baik-baik saja, ya, ada pengawal, ya. Rasul Paulus itu dikawal oleh tentara Roma. Nah, dari tentara Roma itulah dia menuliskan itu perlengkapan senjata Allah, karena dia lihat bahwa pengawalnya ada pakai pedang, ada ikat pinggang, ada pakai helm, ya, ketopong, ada pakai baju jira, ada pakai ini perisai, ya. Jadi dia tulis semuanya sesuai dengan itu, ya. Nah, damai sejahtera, ya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, ya. Kekuatan iman dari Allah, yaitu kasih karunia, ya. Nah, iman ada dari Allah, ada dari diri kita, ya. Itu adalah sesuatu yang bersifat melingkupi seluruhnya, ya. Calvinis menafsirkan bahwa iman itu dikasih, tetapi di bagian lain Alkitab mengatakan, ya, hendaklah kamu beriman, ya. Ya, iman timbul dari pendengaran. Jadi ada iman dari diri kita, ada iman yang kasih karunia Tuhan berikan, ya. Tuhan tambahkan, ya. Tuhan tambahkan iman kepada kita. Dan katanya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian saudara sekalian, saudara, menyertai kamu semuanya, ya. Nah, inilah kepedulian Rasul Paulus, ya. Salam adalah hal yang sangat indah, ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih yang tidak binasa, kasih dari Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang murni, ya. Kasih yang menyejukkan hati, kasih yang kita semua rindukan. Dan biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang sungguh, kasih di dalam kebenaran, doktrin yang benar, ya. Ada kerinduan untuk mengerti Alkitab, mematuhi Alkitab. Boleh diskusi? Oh iya, ada pertentangan, ada perbedaan, bisa jadi. Tetapi orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ya, tidak marah, ya, tidak jadi apalagi benci, tetapi kita bergiat, ya. Kita bergiat mencari kebenaran yang di dalam Alkitab. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu.